hatiku datang menggoda, rasa gelisah di hatiku. Gelisah, aku gelisah berpisah denganmu. Ku ingin bersama selamanya. Ingin ku lihat lagi cahaya mentari menyinari bumi dan hatiku yang telah lama ku mencari senyum di bibirmu. Malam ini hadirmu sangat ku nantikan. Biarlah aku menanti. Ku ingin malam ini kau hadir lagi. Tak mungkin ku tinggalkan. Jangan tinggalkan aku. Biarlah aku menanti.